Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari pembacaan kitabul ilm, dari pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, bahwa kita dianjurkan untuk memiliki kitab-kitab induk. Namun kitab-kitab yang harus ada pada maktabah kita adalah kitab-kitab yang tidak berbahaya. Naam, tidak berbahaya. Karena ada kitab di sana, kitab yang berbahaya, sementara dirinya belum mumpuni untuk membantah ya pembahasan-pembahasan ataupun kitab-kitab tersebut. Namun ketika dia memiliki buku, ya buku ini akidah-akidah batilah, yang tujuannya dia bisa membantah penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya, maka ini tidak mengapa. Kalau dia sudah mampu untuk membantah kebatilan-kebatilan yang ditulis oleh orang-orang yang menyesatkan manusia. Namun apabila mereka orang-orang yang pemula atau baru saja mengenal dakwah itu salaf, belum itqan di atas ilmunya, maka hendaknya dia mencari kitab-kitab yang lebih selamat. Karena kitab-kitab itu ya makanan untuk ruh, makanan untuk ruh dia, sebagaimana ya jasmani yang dia memerlukan makan dan minum. Nah, sehingga ketika kitab-kitabnya itu kitab-kitab yang baik, maka ini akan terus membimbing dirinya kepada kebaikan-kebaikan. Namun ternyata kitab-kitab tersebut kitab-kitab yang buruk, yang tidak baik, yang dia tidak bisa menimbang mana yang hak dan mana yang batil, maka ini tentunya akan membahayakan dirinya. Kemudian pembahasan berikutnya, kutubun mukhtaratun li talibil ilm, kitab-kitab pilihan untuk penuntut ilmu. Awalan, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang pertama al-aqidah, dalam permasalahan aqidah. Nah, jadi dia mempunyai kitab-kitab yang membahas tentang al-aqidah. Tentunya al-aqidatus sahihah, al-aqidatus salimah, aqidah yang selamat aniz zaig, dari penyimpangan. Yang pertama kata beliau, kitab salasatul usul. Nah, ini kitab akidah yang dimiliki seorang muslim adalah salasatul usul. Ini yang pertama. Ya, tiga landasan utama. Mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agamanya dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, kitab Al-Qawaidul Arba. Ya, Qawaid Arba. Kemudian yang ketiga, kitab Kasyuf Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat. Nah, dari yang dilontarkan orang-orang musyrikin. Kemudian yang berikutnya, kitab Tauhid. Nah, yang kita mengkaji di sini, mempelajari di sini, yang disertai dengan keterangan dari Syekh Saleh Fauzan hafizhahullah ta'ala. Wa hadhihi al-kutubul arba' li Syekh al-Islam. Maka kitab-kitab yang terdapat di atas itu, yang empat macam itu, ini karangan Syekh al-Islam, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala. Naam. Dan para ulama tidak bosan-bosannya untuk membahas dan mengulang-ulang kitab ini. Tidak bosan-bosannya. Dan kita mempelajari seperti kitab Salasatul Usul, Al-Qawaidul Arba, Kasyuf Syubhat, Kitab Tauhid. Naam. Kita pindah dari satu ma'had ke ma'had yang lain. Maka di sana selalu kita jumpai ada pembahasan Salasatul Usul. Ada pembahasan Al-Qawaidul Arba. Ada pembahasan Kasyuf Syubhat. Ada pembahasan Kitab Tauhid. Nah, bahkan di jami'ah di Saudi Arabia atau bahkan para jemaah haji, buku-buku ini dibagikan secara gratis, sudah diterjemahkan. Ya. Cuman kadang apa ini? Terkadang ya, orang-orang yang membenci dakwatus salaf, maka ketika kitab-kitab itu dibagikan, maka pimpinan kloter sudah mengumpulkan, dikumpulkan kembali kitab-kitab itu, dimusnahkan atau tidak diserahkan kepada para jemaah haji. Namun mereka-mereka yang tidak terkumpul itu ada, mereka sampai di rumah. Nah, dulu saya pernah mendapati di daerah Saparua ada, katanya ini oleh-oleh dari haji, kitab salah satu usul dengan terjemahannya. Namun ya, tidak mereka membaca, tidak memahami, hanya sekedar dianggap oleh-oleh begitu saja. Mereka tidak mempelajarinya. Nah, padahal ketika mau mempelajari, mau membaca, maka akan membantah seluruh amalan-amalan mereka terhadap amalan-amalan syirkiyah. Kemudian berikutnya, kitab Al-Aqidatul Wasitiyah. Nah, ini kitab yang banyak membahas tentang al-asma wa sifat. Wa tatadammanu tauhidul asma'i wa sifat. Dan kitab Al-Aqidatul Wasitiyah ini banyak membahas masalah tauhid al-asma' wa sifat. Wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwa nama dan sifat-sifat Allah itu sangat banyak jumlahnya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Adapun yang sampai kepada kita, yang kita bisa mempelajari dan mengetahui dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 99 nama. Wahia min ahsani ma allafa fi hadzal bab, yaitu karangan yang terbaik atau paling baik dalam pembahasan ini, dalam pembahasan al-asma wa sifat. Wahia jadiratun bil qiraati wal muraji'ah, Dan ini sangat pantas, sangat baik untuk dibaca dan dimurojaah. Naam. Karena selain membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalamnya juga membantah akidah-akidah batilah, akidah-akidah selainnya. Ya, tentang keimanan. Ya, kemudian tentang al-yaumul akhir. Ya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Kemudian terhadap takdir al-khair wa syar. Dan juga membahas tentang para sahabat ridwanul majma'in. Naam. Yang orang Syiah wulu berlebih-lebihan dalam menyikapi para sahabat, yakni mereka membenci para sahabat, bahkan wal iyadu billah mengkafirkan kebanyakan dari para sahabat. Allahul musta'an. Ini kalangan Syiah, bisa antum baca dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, dan banyak para ulama yang mensyarah. Di antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga sudah mensyarah Al-Aqidatul Wasithiyah dan syekh-syekh yang lainnya. Kemudian yang keenam, Kitabul Hamawiyah. Yang ketujuh, Kitab Tadammuriyah. Wahuma risalatani awsa minal wasitiyah. Keduanya risalah yang lebih luas dari al-wasitiyah. Wahadihil kutubus salasatu li syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Maka kitab-kitab ini karangan dari Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Nah, karangan Syekh Islam Ibn Taymiyyah dalam masalah al-asma wa sifat. Kemudian berikutnya yang ke-8, kitab Al-Aqidatut Tahawiyah. Ini lebih luas lagi pembahasannya. Li Syekh Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi. Yaitu Syekh Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi. Yang ke-9, kitab Syarhul Aqidatut Tahawiyah. Ini syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah li Abil Hasan Ali bin Abil Izz yang mensyarah. Ya, kitab Al-Tahawiyah di atas disyarah Abil Hasan Ali bin Abil Al-Izz. Kemudian ke-10, kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajibatin Najdiyah jama' Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah ta'ala, dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah ta'ala. Kemudian kitab Ad-Durratul Mudiyah fi Aqidatil Firqatil Mardiyah li Muhammad ibn Ahmad As-Safarini Al-Hambali. Ya, karangan Muhammad bin Ahmad As-Safarini Al-Hambali. Wa fiha ba'dul ittilaqati allati tukhalifu madhab salaf. Di dalamnya ada sebagian syair-syair atau syair-syair yang menyelisihi madhab salaf. Nah, madhab salaf. Kakaulihi, seperti dalam ucapannya, walaysa rabbuna bijauhar wala ird wala jismin ta'ala fil ula. Bukanlah Rabb kita itu jauhar. Jauhar itu bagian yang terpisah. Wala ird, dan tidak pula berdiri sendiri. Wala jism, tidak memiliki jasmani. Ta'ala fil ula, maha tinggi, ya, di tempat yang tinggi. Nah, kata-kata yang seperti ini, ya, jauhar, ird, jism, ya, tidak disebutkan oleh as-salafus salih. Naam. Sehingga memerlukan ketika mempelajari kitab-kitab seperti ini ada bimbingan dari para ulama atau dari asatidah-asatidah kita. Lidzalik, oleh karena itu, labudda li talabil ilm ayadrusaha ala syekhin mulim bil aqidati salafiyah. Oleh karena itu, mesti bagi penuntut ilmu agar dia mempelajarinya kepada syekh yang paham tentang aqidatus salaf. Dan betul-betul, ya, dia komitmen dengan aqidatus salaf. Karena banyak duat yang mendengung-dengungkan aqidatus salaf, tetapi dalam kesehariannya, dalam pergaulannya, dia bersama haula dari kalangan hizbiyin. Naam. Sementara dia mengaku ahlu sunnah wal jamaah, dia mengaku akidah yang ditempuh akidah itu salafiyah. Dan yang seperti ini tidak sedikit, ya, dari mereka yang termakan rayuan mereka ini atau omongan mereka ini. Iya, di sini juga yang kita pelajari sama. Suluh Salasa, Qawaidul Arba, Qawsus Syubhat, Kitab Tauhid, sama. Syekhnya sama. Apa bedanya? Nah, seperti Sururiyun. Itu kitab-kitab yang dipelajari, ya, Usul Salasa atau Salasatul Usul, Qawaidul Arba, Qawsus Syubhat, Kitab Tauhid, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sama. Cuma penerapannya, ketika mereka menerapkan kepada ahlul ahwa, nah, di sana yang luput dari mereka. Justru mereka bergandengan tangan dengan orang-orang yang menyimpang. Kita mendengar berita, bilang ada acara di Istiqlal, tidak lama lagi. Nah, itu bergabung orang-orang sururiyin dengan sufiin. Bergabung. Nah, padahal mereka mengaku di atas da'watus salaf. Apakah da'watus salaf seperti itu kondisinya? Tidak. Tidak seperti itu. Nah, bergandengan tangan dengan orang-orang yang dari kalangan hizbiyyin. Jadi ikhwati fil azani wa azakumullah, untuk tetap komitmen dan istiqomah ini memang sulit. Nah, tetapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan pendiriannya di atas jalan yang satu ini. Ya, karena Nabi memang telah menyebutkan jauh-jauh sebelumnya, telah mengabarkan kepada kita dari beberapa puluh abad yang lalu, bahwa Nabi telah menggaris satu garis yang lurus, kemudian menggaris sebelah kanan dan sebelah kiri dengan garis-garis yang jumlahnya tidak sedikit, kemudian menyebutkan bahwa jalan-jalan tadi itu tidak ada satu jalan pun melainkan ada syaitan yang menggoda. Jadi ketika kita menjalani jalan yang lurus ini banyak godaan-godaan. Ayo ke sini. Maka untuk tetap istiqomah sampai akhir hayat terus menempuh jalan ini berat. gangguannya banyak. Apalagi kalau kita bermalas-malasan untuk hadir di majelis ilmu. Ya, separuh-separuh, setengah-setengah. Nah, itu lama-kelamaan ya, belok. Ya. Tidak lurus lagi jalannya. Dan hati-hati. Maka ketika kita merasa kenapa kok di majelis ta'lim ya kayak berat, tetapi kalau melangkah ke tempat yang lain mudah, pertanyakan hati-hati kita. Cepat menyadari, wah ini sudah lain jalannya ini. Jangan terus diikuti, berbahaya. Jadi syaitan akan menggelincirkan manusia, tidak sekaligus, perlahan-lahan tapi pasti. Satu dulu, berhasil satu, tingkatan berikutnya, berhasil lagi tingkatan berikutnya, terus sampai di akhirnya menyimpang. Nah, coba kita melihat yang kita kenal dengan MLM. Ya, yang dulunya sama-sama kita berjalan, maka ketika mereka menyimpang dari nasihatnya para ulama, tidak menerima nasihatnya para ulama, nah, maka ketergelinciran ini terus. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka semakin jauh dari jalannya salafus soleh. Sekalipun mereka mengaku kami ini juga salafus soleh, ada ulama kami juga, ulama kibar. Nah, ya semakin jauh. Hati ini lemah. Ya, hati ini lemah. Maka kita pun senantiasa melihat kondisi hati-hati kita. Jangan terus dibiarkan. Nah, jangan yang dikoreksi jasmaninya aja terus. Sementara hatinya yang bisa menerima kebenaran dibiarkan. Kalau sakit kepala, cepat-cepat dia pergi berobat. Sakit pelek, cepat-cepat dia berobat. Sakit kakinya cepat. Tetapi ketika hatinya sakit, dibiarkan. Nah, dibiarkan. Terus berkawan dengan mereka-mereka yang telah menyimpang. Ya, lama-kelamaan akhirnya ada kecondongan. Kalau sudah condong untuk mengatakan sesuatu yang batil, itu sudah terkancing lidahnya, terkancing lisannya. Tidak enak, itu teman saya, ya, dia sudah memberikan fasilitas ini, fasilitas itu. Tidak enak, serba tidak enak akhirnya. Ya sudah, kalau tidak enak, ya lama kelamaan dia akan bersama mereka. Kita lanjutkan, likai yubayyin ma fiha min al-ittilaqil mukhalifah li aqidati salafis salih. Maka syekh ataupun asatidah yang berada atas atau paham terhadap aqidatul salaf, dialah yang akan menjelaskan apa yang di dalam kitab-kitab itu, dari kitab-kitab syair yang menyimpang itu tadi, yang menyelisihi akidah as-salafus saleh. Ya, betul-betul kita hati-hati. Sebagaimana yang sering kita dengar atau kita ketahui, ternyata ahlul batil itu tidak tinggal diam. Mereka akan terus berusaha siang dan malam, dan dikomandoi oleh asy-syaitan, iblis. Terus, ya, mereka bersemangat untuk menebarkan kebatilannya. Nah, sementara kita menjalani al-haq, kemudian ya keimanan pasang surut seperti air laut. Kalau lagi ketaatannya banyak dilakukan, maka imannya itu akan meningkat. Tetapi kalau banyak maksiat, ini dikhawatirkan imannya turun dan tidak dikoreksi kembali, tidak ditingkatkan kembali. Kemudian berikutnya tsanian al-hadis. Kitab yang dipilih bagi penuntut ilmu adalah kitab-kitab hadis. Yang pertama kata Syekh Ibnu Utsaimin, kitab Fathul Bari. Syarhu Shahihil Bukhari. Kitab Fathul Bari Syarah Shahihil Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Nah, ini ada beberapa jilid. Naam. Tapi saya belum bisa membaca. Yang penting ada uang, beli aja dulu. Setelah itu baru ada semangat untuk belajar. Bagaimana cara bisa membaca? Naam, karena kitab ini banyak. Ya, belum diterjemahkan seluruhnya. Tsani yang kedua, kitab Subulus Salam. Syarhu Bulughil Maram. Kitab Subulus Salam Syarah Bulughil Maram. Lisunani. Itu Imam As-Sunani. Wa kitabuhu Jam'a Bainal Hadits wal Fiqh. Nah, kitabnya ini mengumpulkan antara hadis dan fikih, pemahaman hadis. Di samping hadis yang disebutkan, maka maksud dari hadis-hadis itu disebutkan juga beliau. Nah, bagus juga ini. Ya, kitab-kitab, maktabah-maktabah kita terisi dengan kitab-kitab ini. Kemudian yang ketiga, kitab Nailul Autar Syarhu Muntaqa Al-Akhyar Akhbar Lisyaukani. Kitab Nailul Autar Syarah Al-Muntaqa Al-Akhbar Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, kitab Umdatul Ahkam Lil Maqdisi. Ah, ini kitab yang kita pelajari dari ustaz kita Abdul Haq hafizhahullah taala. Wa huwa kitab mukhtasar, yaitu kitab yang ringkas. Wa amat ahadithihi fi sahihain, dan mayoritas hadis-hadisnya ada di dalam sahihain, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fala yahtaj ila al-bathi an sihhati, maka tidak ada hajat untuk membahas tentang kesahihannya. Kemudian yang kelima, kitab Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Ya, ini juga yang dibahas oleh ustaz kita, ya, Ustaz Abu Usman Aslam hafizhahullah taala. Li Abi Zakaria An-Nawawi, yaitu karangan Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullah taala. Wa hadza kitabun thayyib, ini kitab yang baik. Ya, kitab yang bagus sekali. Li anna fihi adaban wa manhajan jayidan. Karena di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis yang menyebutkan tentang adab-adab, ya, sopan santun dan manhaj jayidan. Manhaj yang baik. Wa qawaid mufidah, dan kaidah-kaidah yang bermanfaat. Jiddan, bermanfaat sekali. Ya, sedikit tetapi di dalamnya banyak hadis-hadis yang sangat bermanfaat, terutama untuk menjalani kehidupan. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Mislu hadis, seperti hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islamnya seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak ada gunanya, yang tidak berguna bagi dirinya. Nah, tidak berguna dia tinggalkan. Maka fahadhi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, qaidatun law ja'altaha hiya at-tariq alladhi tamshi alayhi lakanat kafiyah. Maka ini termasuk qaid, kaidah-kaidah, kalau saja engkau menjadikannya, yaitu engkau berjalan di atasnya, maka cukup sudah. Lakanat kafiyah, mencukupi. Apalagi hadis yang kedua, ya, yang menerangkan tentang al-iman, al-islam wal-iman wal-ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu sudah banyak sekali. Itu baru hadis yang kedua tentang akidah, keimanan, keislaman, ihsan dan yaumul qiyamah. Wa kadzalika qaidatun fin nushi. Ademikian pula kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah dalam masalah an-nushi. Ya, dalam masalah nasihat. Seperti hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau dia diam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Ini kaidah-kaidah dalam masalah nasihat. Sebelumnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan tamunya dan memuliakan tetangganya. Ini juga termasuk kaidah dalam masalah adab. Kemudian yang keenam, kitab Bulughul Maram dari Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kitab Bulughul Maram 6. Ini kalau di Balikpapan lagi dikaji belum selesai. Setiap malam Sabtu oleh Al-Ustaz Abu Karim Askari Hafizullah Ta'ala. Kayaknya sudah sampai pertengahan kalau enggak. Ini. Kalau enggak salah. Wa kitabun nafi'un mufid. Ini kitab yang nafi' mufid. Bermanfaat dan memberikan manfaat. La siyama wa anha yudhkaru arwat. Lebih-lebih di dalamnya disebutkan para perawi. Tadi disebutkan dengan rijal-rijal hadis disebutkan. Wa yudhkaru min sahihah al-hadis. Min sahih al-hadis. Dan disebutkan pula di dalamnya kesahihan kesahihan hadis. Wa min dha'fihi, dan juga disebutkan hadis-hadis yang lemah. Wa yu'laqu al-ahadithi tashihan aw tad'ifan. Dan diberi keterangan hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang lemah. 6. Jadi dipilah-pilah. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Ada penguat syawahid. 6. Bisa naik ke derajat hasan atau hasan li ghairi. Tidak seperti jamaatut tabligh. Nah, biar hadis dhaif, yang penting juga hadis. Nah, jadi asik-asiknya berceramah. Qala Rasulullah SAW, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, perkataan ini betul. Ya, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Perkataan ini betul perkataan. Tapi ini bukan hadis Nabi SAW. Ini perkataan Imam Al-Bukhari. Dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Disebutkan, itu bukan hadis. Tidak apa-apa, yang penting ada orang yang mengatakan hadis. Naam, tidak peduli. Itu bukan hadis sahih. Dalam kelamaan, oh hadis sahih ini nah. Nah itu mereka sudah berani sekarang. Dulu belum. Sekarang ketemu halus sunnah di atas itu salafi. Sampai gini sudah. Dulu masih sedikit belum berani. Sekarang kalau ketemu itu salafi halus sunnah, nah, langsung ini. Kalau mau tanya hadis sahih ini hadis sahih. Nah. Ya kemarin baru saja kejadian. Ustadz kita, Ustadz Aslam, yang mengisi di sana, daerah Banjar sana. 45 kah? Awalnya kita yang ngisi, ternyata berapa hari kemudian langsung jamaah tabligh yang mengisi. Nah, mereka tidak suka betul dengan melihat da'watus salaf. Kemudian yang ketujuh, kitab Nukhbatul Fikr Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani wa tu'tabaru jami'atun, dan kitab ini diakui ringkas dan padat, jami'ah, mengumpulkan Nukhbatul Fikr dalam masalah mustalah hadis. Wa talabul ilm idza fahimaha tamaman wa atqanaha fahaya tughni'an kutubin kathirah fil mustalah. Dan penuntut ilmu ketika dia memahaminya dengan pemahaman yang sempurna dan mutqin padanya, ya, betul-betul mutqin, maka ini sudah mencukupi dari kitab-kitab yang banyak di dalam masalah mustalah. Kalau dia betul-betul mungkin cukup sudah. Adapun kitab-kitab yang lainnya mungkin tinggal, ya, penambahan satu pembahasan atau dua pembahasan. Wal Ibn Hajar rahimahullahu taala. Ini karya Ibn Hajar rahimahullahu taala. Tariqatun mufidatun fi ta'lifiha. Yaitu cara yang berfaedah di dalam menyusunnya. Wahia as-sabru wa taksim, yaitu dengan cara as-sabru, yaitu penelitian yang detail, na'am, dan wa taksim, pembagian-pembagiannya disebutkan sama beliau. Maka fatalibul ilm idza qara'aha yajid nasyatan, maka bagi penuntut ilmu ketika dia membacanya maka dia akan mendapati semangat, nasyat, giat. Li'annaha mabniyatun ala itharatil aqli, karena kitab ini dibangun, ya, di atas apa yang itharah al-aql, memberikan dorongan semangat untuk berpikir. Naam, ya, memberikan akal itu semangat ketika dia membacanya. Wa aqul, dan saya mengatakan kepada Syekh, yahsun bi talabil ilm ay yahfidhaha li'anna khulasatun mufidatun fi ilmil mustalah, bagus bagi penuntut ilmu untuk dia menghafalnya karena inilah suatu ringkasan yang berfaedah sekali dalam ilmu mustalah. Mustalah hadis, dia bisa mengetahui ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, ya, atau hadisnya hasan, dia dapat mengetahui dari macam-macam hadis. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, al-kutubus sittah, seperti Sahih Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Naam. Ya, Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Wa ansahu talibal ilm ay yakthura min al-qira'ati fiha. Dan saya menasihatkan bagi penuntut ilmu untuk memperbanyak membaca kitab-kitab ini. Kalau bisa dia baca dengan syarah-syarahnya sehingga dia betul-betul paham apa yang dimaukan hadis tersebut. Li'anna fi dzalika faidatain, karena ketika dia membaca kitab-kitab induk yang seperti ini, Kutubus Sittah, dia akan memperoleh dua faedah. Al-ula ar-ruju' ila al-usul, dia selalu merujuk kepada usul, kepada pondasinya, kepada usulnya, pokoknya. Ini yang pertama. Atsaniyatu yang kedua yang bisa dia mengambil faedah darinya, tikrarul asma'ir rijal. Berulang-ulangnya nama-nama perawi tadi. Nama-nama apa ini periwayat hadis. Aladzini ya di atas ingatannya. Dia sering mengulang-ulang sehingga dia bisa mengetahui ini ya rantai perawi hadis atau rijal-rijal hadis. Fa idza taqarrata asma'ar rijal la yakalu yamuru bihi rajulun. Masalan min rijal Bukhari fi ayyi sanadin kana illa urifa annahu min rijal Bukhari. Apabila engkau berulang-ulang ya membaca nama-nama rijal, nama-nama perawi hadis tadi, maka hampir-hampir engkau selalu melewati ya nama-nama ya rantai hadis, perawi hadis. Seperti contoh dari ya perawi-perawi Al-Bukhari atau guru-gurunya, syekh-syekhnya Bukhari. Maka di sanad mana saja itu akan diketahui bahwa ini syekh-syekhnya Bukhari, guru-gurunya Imam Bukhari. Wa istafidu hadhil faedah al-hadithiyah, sehingga ya bisa memberikan faedah dengan faedah hadithiyah. Oh ini karena dalam perawi-perawi hadis itu ada disebut silsilah dzahabiyah, rantai perawi emas, artinya yang betul-betul terpercaya. Nah, kemudian yang berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Karena ada perawi-perawi hadis itu yang kadang hafalannya bercampur, kadang sayyul hafiz hafalannya buruk, ya, macam-macam. Ada yang itqan thiqah, terpercaya hafalannya. Ada yang di bawahnya, ada yang lemah, ikhtilat, bercampur. Sehingga dengan seperti itu dia bisa mengetahui rijal-rijal hadis. Itu adzan betul itu. Kira adzan HP. Naam. Ini dalam masalah al-hadis. Saya kira tadi selesai ini. Tanda selesai juga. Masih banyak. Fikih, waraid, tafsir dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, insya Allah kita akan selesaikan pada pertemuan-pertemuan kita di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.